Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, jazakumullah khairan atas kedatangan antum semua dan antunna terutama. Ana wallahi mengira dari awal udah hopeless. Kirain yang datang cuma ana berdua doang, ternyata alhamdulillah. Nah, semakin banyak. Tapi ini sini ya. Tak asik yang terlalu jauh masuk. Ya, kita insyaallah lanjutkan ayat 180 dan 181. Mas, di sini aja dekatan, enggak apa-apa. Enggak usah takut, enggak usah takut. Itu baru pertama kali sini. Tapi bisa dikerjain ini. Oke, okay, 180 sampai 181. Ada yang masih ingat pelajaran 2 minggu lalu atau kan kemarin? Masih ingat ya tentang apa? Tentang al-hub dalam Al-Qur'an. Al-hub. Ya, ahabba atau ahibbu dan seterusnya. Ada berapa macam? 3 macam. Pertama, terpuji. Berarti relatif. Nisbi. Ahsan. Tapi kalau yang sebelumnya, pekan kemarin, ada yang bisa jawab? Antum hadir? Gak hadir. Absen. Bisa jawab? Yang kemarin tentang apa aja kira-kira? Yang ngakut? Masih ingat kemarin? Qisas. Taib. Uqubah dalam Islam ada berapa macam? Ada 4. Taib. Antum hadir kemarin? Ada. Masih ingat ya? Bukan. Macam uqubah, hukuman dalam Islam. Yang pertama, yang sudah ditentukan dalam Islam, yang pertama had, kemudian ya boleh tahmil kisos dulu lah, kemudian tah ta'zir, tulisannya ta'ain za'iyarin ro ta'zir, ta'zir, kemudian terakhir ta'dib. Kemudian ta'dib itu bisa juga berupa ta'zir. Itu ingat-ingat. Jangan sampai lupa. Kita enggak boleh kita sekarang ngaji besoknya lupa. Tapi sekarang kita akan berbicara tentang fikih juga. Tentang wasiat. Kan kalau kemarin kan tentang kisos. Orang kalau misalnya ngebunuh sengaja dikisos. Kalau misalnya pihak keluarga tidak terima, maksudnya kalau memaafkan ya diat berarti. Tapi kalau dikisos berarti dibunuh juga tuh yang pembunuhnya. Nah, baik. Sebelum dibunuh, orang yang dibunuh, yang bakal dibunuh ini, pelaku pembunuhan tadinya, dia harus prepare dulu. Prepare apa? Prepare wasiat. Iya. Makanya ada ayat setelahnya tentang wasiat. Karena orang yang dikisos, dia akan dibunuh, karena dia telah membunuh dengan sengaja, dia mau dibunuh, pihak keluarga gak terima, bunuh aja, balas, kisos. Maka sebelum dia dibunuh, dia harus atau di, sekarang disunahkan hukumnya untuk menulis wasiat. Ya, nanti kita jabarkan wasiat definisinya dan seterusnya. Mungkin insya Allah pada pagi ini faedah faedahnya nggak ada kayaknya, nggak cukup waktu. Ya. Ini berat. Belum lagi nanti hadisnya juga banyak panjang. Jadi faedah faedahnya kita tunda ke depan. Dan sebentar lagi Ramadan, sebentar lagi libur. Jadi anak harap antum gunakan kesempatan ini. Nanti kalau misalnya udah Ramadan kangen antum, ya nggak ada lagi kajian ini. Kita liburkan. Baik, baik. Ini dah kita baca dulu pertama ayatnya, kemudian dengan tafsirnya. Antum ada kitabnya, misalnya punya antum pribadi atau punya? Tak mau dalam temen. Boleh besok besok kamu. Oke. Coba kita baca. Kutiba alaikum idza hadara ahadukumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin faman badalahu ba'da ma sami'ahu fa inna ma ithmuhu 'alal ladzina yubaddiluna innallaha samii'un 'aliim. Kita artikan satu persatu dan sedikit kita syarah itu dulu. Kemudian kalau ada masalah i'rab kita bisa mengacu pada halaman ke berikutnya, dua halaman berikutnya. Setelah itu udah selesai dia membaca ayat, insyaallah anak akan menjabarkan tentang wasiat, apa itu wasiat dan seterusnya insyaallah. Jadi hari ini lebih ke full, lebih ke fikih, baik tafsirnya maupun hadisnya. Ya. Baik. Kutiba alaikum, masih ingat enggak arti kutiba alaikum di sini? Qudhiya. Qada syar'iyyah atau qada kauniyah? Syar'iyyah. Karena ini berkaitan dengan hukum syar'i. Tapi kalau misalnya qada ketentuan, ketetapan syar'i, itu pasti Allah ridhoi atau belum tentu Allah ridhoi? Pasti Allah ridhoi. Adapun kalau qada kauni, belum tentu Allah ridhoi itu terjadi. Tapi Allah tentukan dengan hikmahnya. Baik. Kalau qada syar'i seperti ini, pasti terjadi atau belum tentu terjadi? Belum tentu dilakukan oleh manusia. Ya. Tapi kalau misalnya qada kauni, semua akan dilakukan sesuai dengan ketentuan Allah. Kutiba alaikum, ditentukan atas kalian. Kalau di terjemahannya ya maksudnya biasanya makna dari kutiba adalah di sini furidha atau ujiba. Berarti diwajibkan. Ya. Diwajibkan. Pahami dulu itu. Alaikum atas kalian. Kalian siapa? Mukminin. Ya, atau orang-orang beriman. Pertanyaannya ini apa sih yang diwajibkan? Di sini apa yang diwajibkan? Al-wasiyah. Al-wasiyah. Al-wasiyah atau al-maut. Ini kan kutiba ini fi'il madhi majhul. Membutuhkan naibul fa'il. Yang diwajibkan di sini adalah harus apa naibul fa'il ini harus marfu', kan? Dhammah akhirannya. Taib di sini ada dua dhammah. Imma al-maut, imma al-wasiyah. Yang wajib itu matinya atau yang wajib wasiat? Wasiatnya. Mati wajib enggak? Ya enggak, walaupun enggak diwajib ini mati juga nanti, kan? Diwajibkan atas kalian al-wasiyah. Berarti ini jauh nih, ya. Al-wasiyah. Muskilahnya sekarang, antum lihat. Kutiba di sini dia fi'il madhin majhul dan dia li mufrad mudzakkar. Kutiba, bukan kutibat. Dan di sini kemudian al-wasiyah. Ya, al-wasiyah. Kenapa kok enggak kutibat 'alaikum? Ya, kenapa enggak kutibat 'alaikum? Sebagaimana di surat Al-Baqarah juga ada syafa'ah itu. Bukan wala tanfa'uha syafa'ah. Wala yu'khadu. Tu yu'khadu apa? Yu'khadu minha syafa'atun. Kenapa enggak tu'khadu minha syafa'ah? Baik. Kalau misalnya dalam kitab Ad-Dur Al-Mansun, di kitabillahil maknun, jilid pertama, halaman yang saya lupa, enggak tahu halaman berapa. Pokoknya untuk menafsirkan ayat-ayat ini, itu disebutkan ketika yang seperti ini terjadi seperti ini, yaitu naibul fa'ilnya kok enggak di maksudnya naibul fa'ilnya kan muannats. Kok fi'ilnya enggak di ta'nits juga? Nah, itu ada dua posibilitas. Imma karena ada dua kemungkinan. Diperbolehkan hal ini diperbolehkan. Kutiba alaikum bla bla bla ya, sampai akhirnya kemudian al-wasiyah. Diperbolehkan jika satu, imma karena ada yang namanya muannats majazi. Imma lafal isimnya naibul fa'il atau fa'ilnya muannats majazi. Itu pertama. Nanti ana jelasin. Imma yang kedua, adanya fasl antara fi'il dengan fa'ilnya. Fasl itu pemisahan atau ada susunan kata di antara fi'il dengan fa'il. Sebelum ana jelasin, antum boleh jawab, mana yang lebih tepat untuk yang ini? Pertama atau kedua? Pertama atau kedua ini? Yang kedua. Antara kutiba dengan al-wasiyah ada rentetan kalimat. Maka enggak apa-apa di kutiba, bukan kutibat. Itu satu alasan. Kalau yang pertama tadi apa? Karena fa'ilnya adalah muannats majazi. Ini ada yang namanya muannats majazi. Di antara bentuk muannats majazi adalah dia lafalnya muzakkar, enggak ada ta' mabutah, tapi kategorinya muannats. Contohnya apa? Ard, syams, yad, ain. Itu semua namanya muannats, bukan? Muannats. Tapi mereka semua namanya muannats majazi. Normalnya muannats ada ta' ta'nits di akhirnya, ta' marbutah. Sehingga iya. Misalnya qari'ah. Jelas ini. Udah jelas ini muannats. Haqqah. Tapi kalau misalnya kayak nar, mana tak marbutahnya? Ard, mana tak marbutahnya? Yad, ain, ya, rijal, enggak ada tak marbutah. Ini semua namanya apa namanya jadi? Muannats majazi. Muannats yang secara majaznya muannats. Baik. Jadi alasan kenapa di sini kutiba bukan kutibat boleh. Karena setelah kutiba, antara kutiba dengan al-wasiyah itu ada fasil, ada fasil, ada pemisahan mengenainya. Akhwat tolong bisa dinyalain lampu yang di sini, tolong dong. Tolong dinyalain akhwat. Yang sebelah sini aja. Anda merasa. Udah ya, udah. Jazakillah khair. Baik. Yang diwajibkan berarti al-wasiyah, itu ingat. Jadi kasus ini berkaitan dengan wasiyah. Nah, kewajiban wasiat di sini itu sifatnya kondisional. Sifatnya kondisional. Kapan? Idza hadara ahadakumul mautu. Itu satu. In taraka khairan, itu dua. Kadang ada orang ya, hadara maut, ya. Apa mendekati kematian. Tapi dia enggak punya apa-apa selain celana dan bajunya. Maka saya wasiatkan tanah tetangga saya buat kamu. Enggak bisa. Ya kan? Nah, gitu. Karena enggak punya apa-apa. Jadi nah, itu yang dia hadir kematian, sebab-sebab kematian, tapi dia enggak punya apa-apa. Enggak ada wasiat. Iya kan? Iya kan? Kemudian kalau misalnya dia belum ada sebab kematian, tapi dia punya apa-apa, saya wasiatkan kepada kamu, bahwa lagi sehat, habis olahraga, habis jogging. Nah, saya wasiatin ya, ini sepertiga buat kamu. Ini enggak bisa karena enggak ada tanda-tanda mau mendekati kematian. Gitu kan? Jadi pahami. Idza hadara, jika ahadu hadir, apa yang hadir di sini? Al-maut. Kematian hadir. Ini gimana mau wasiat kok mati udah hadir? Kau udah mati. Asbab. Sebab-sebabnya. Nah, coba kita jelasin. Dikatakan oleh Imam Ar-Razi rahimahullah dalam tafsirnya jilid ke 5. Tafsirnya jilid 5. Laisal muradu minhu mu'ayyanatul maut atau mu'ayyanatul maut. Bukan yang dimaksud in hadhar al-maut itu mu'ayyan, menyaksikan kematian. Ada orang menyaksikan kematian. Itu Allah tampakkan misalnya malaikat mautnya atau gimana gitu kan, atau alam, atau Allah tampakkan keimanan surga atau keimanan neraka, bukan neraka, pas itu dia wasiat. Bukan itu enggak benar. Kalau wasiat di situ enggak bisa, enggak, itu enggak diterima. Itu kalimat-kalimat itu enggak diterima, bahkan syahadat orang yang kafir ketika itu enggak diterima, apalagi wasiat yang lebih sepele daripada syahadat. Apaan, bukan lebih sepele, yang lebih ringan daripada syahadat. Itu syahadat enggak sepele. Baik. Jadi wasiat ini ketika ada tanda-tanda mau wafat. Nah, Al-Jumhur mengatakan di sini lafal hadara al-mautu itu ada dua pendapat. Ada pendapat jumhur dan ada pendapat satu orang alim namanya Al-Asam. Tapi belum enggak begitu masyhur sebagaimana para ulama mufassir lainnya. Jumhur mengatakan atau hampir kita katakan ini kesepakatan lah. Maksudnya hudur, maksudnya hadarul maut ada huduru amaratil maut, amaratil maut. Hadirnya amarah, apa arti amarah? Alamah, tanda-tanda kematian. Hadirnya tanda-tanda kematian. Apa itu tanda kematian? Wa huwa al-maradu al-mukhawif. Dan dia adalah penyakit yang menakutkan. Maksudnya mukhawif ini membuat orang tuh memprediksikan ini mati nih bentar lagi nih. Ya, baik itu yang memprediksikan keluarganya orang sekitar atau dirinya. Kadang orang tua tuh kayak gitu. Semua dikumpulin anak-anaknya pas lagi sakit. Kadang kayak gitu. Merasa gitu. Ya, nenek anak pun kayak gitu, subhanallah. Ya. Baik. Nah. Jadi itu hadarul maut. Hadarul maut ya artinya dekat dengan kematian, yaitu al-marad al-mukhawwif. Tapi ada seorang alim bernama Al-Asam mengatakan wasiyah, kata beliau, fi halis sihah, wasiat itu diucapkan di keadaan sehat. Loh, gimana sih? Bian yaqul atau bian taqul, kalian ngomong gini, beliau, idza hadarna al-maut fa fa'alu kadza. Jadi pas lagi sehat udah mesen duluan. Lagi sehat nih. Misalnya anak nih, usianya berapa? Kira-kira usianya berapa? 30? Belum nyampe anak. Iya, ya enggak jauh-jauh lah. Alhamdulillah. Enggak jauh-jauh lah dari itu. Ya anggap 25 aja lah ya. Misalnya usianya 25. Nah, kemudian anak mewasiat kepada keluarga. Tuh, harta anak yang kitab-kitab yang di rumah sepertiganya buat adik anak. Ya, kalau misalnya anak mati, kasih ibu. Sah gak nih wasiat? Sah atau enggak? Menurut Al-Asam, pas lagi sehat, enggak ada tanda kematian, enggak ada, sehat banget. Bisa kajian dan seterusnya. Menurut Al-Asam itu sah. Tapi jumhur enggak. Wasiat itu ketika udah ada tanda-tanda benar mau wafat ini. Kematian apa penyakit yang mematikan misalnya. Penyakit yang menjurus kepada kematian. Yaitu enggak kenal muda, enggak kenal tua gitu. Ya, tapi lebih seringnya pada orang tua rahimahumullah. Ya. Gitu. Ya, jadi ini ya Allah alam yang masyhur ya, jumhur ulama, jumhur mufassirin mengatakan hadar maut ya hadara amaratul maut. Tanda-tanda kematian ini. Nah, baik. Idza hadara ahadukumul mautu, dah jelas itu. In taraka khaira, jika dia meninggalkan khaira, khaira di sini artinya harta tunai, harta benda atau harta yang tidak bergerak, al-muhim hartalah. Ya. Al-muhim harta. Jadi al-khair itu dimaknai mal di sini, amal. Makanya dalam surat Al-Baqarah ayat 282 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum." Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Apa yang kalian nafkahkan, infakkan min khairin dari terjemahnya apa? Harta. Khair di sini maknanya harta. Ya. Ya karena harta selalu dipandang baik. Iya. Apa yang kalian nafkahkan dari harta, maka itu balik buat dari diri kalian. Jadi infak ini termasuk perbuatan ihsan bukan? Ihsan. Jadi kita tuh kalau misalnya mau dibuat ihsan, kita berbuat ihsan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Isra, "In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha." Kalau kalian berbuat kebaikan, itu berarti kalian sama dengan membuat kebaikan buat diri kalian. Kalian mendoakan orang, baik-baik, itu sama dengan kalian mendoakan diri sendiri. Wa in asa'tum falaha, dan kalau kalian berbuat buruk, maka buat jiwa kalian juga itu keburukan itu. Makanya ada orang gitu. Suuzon terus sama orang lain. Kenapa? Kenapa suuzon sama orang lain? Karena dia juga suuzon sama dirinya. Orang kayak gitu, kalau misalnya dia banyak buruk sangka sama orang, itu menunjukkan dia juga waspada akan bahaya dirinya sendiri. Oke, buruk sangka sama orang. Jadi ada di antara kakek kami, kakek anak Mbah Jaiz itu, kebaikan. Kebaikan dalam artian itu bukan isim apa, terlalu baik. Ya. Sifatnya terlalu baik. Saking baiknya itu mudah ketipu. Mudah dimanfaatin, sahih. Karena apa? Selalu khusnuzon sama orang, makanya mudah ketipu. Tapi ini ya, mudah-mudahan pahala gitu kan. Kenapa khusnuzon selalu sama orang? Karena dia merasa gak ada yang salah dari dirinya gitu kan. Orang kalau mudah curiga sama orang lain, itu merasa sebenarnya dirinya juga ada kan? Hal yang dia curigai. Orang kenapa mudah curiga terhadap maling? Karena mungkin dirinya ini kadang-kadang tahu trik-trik maling gitu loh. Ya kan? Gitu. Itu tadi khair. Khair bisa bermakna kebaikan, bisa bermakna mal. Kalau yang bermakna mal dalam Al-Qur'an ayat ini intarka khairan lil wasiyah ayat berapa ini 180, juga Al-Baqarah ayat 282 dan surat Al-Adiyat. Ada enggak lafal khair di surah itu? Gimana? Wa innahu li hubbil khairi la syadid. Lihubbil khairi la syadid. Bahwasanya manusia terhadap mencintai al-khair. Al-khair di sini bukan bermakna kebaikan begitu saja, melainkan harta. Syadid. Ini udah Allah patukkan kayak gitu. Jadi sebenarnya wajar. Orang suka sama harta, wajar. Orang materialistis dalam artian dia pengen punya sesuatu, itu wajar. Yang enggak wajar tuh enggak pengen punya apa-apa, sampai baju enggak pakai lah, ini yang enggak wajar. Wa inna li hubbil khair la syadid. Tapi sisanya mayoritasnya khair dalam Al-Qur'an maknanya kebaikan, terutama khairat, ya. Fastabiqul khairat. Baik, sekarang kita lihat in taraka khairan. Ini mutlak. Ya. Apapun yang berupa kebaikan itu, para ulama berselisih pendapat sampai beragam pendapat, sampai kalau masalah 4 atau lebih disebutkan dalam Mafatihul Ghaib. Tapi yang masyhurnya khairan di sini mutlak berarti baik dia qalil ataupun kafir. Ya, qalil ataupun kafir. Apa masih hartanya sedikit ataupun banyak, tetap dia boleh melakukan maksiat. Antum yang punya ini maksiat sedikit dalam artian bukan sedikit, kita cuma punya pensil doang, enggak ada, itu seperti enggak punya apa-apa itu. Enggak, sedikit ini mungkin secara urup aja, misalnya hartanya sedikit cuma punya tanah rumah ini doang misalnya, itu termasuk sedikit sebenarnya. Iya enggak? Zaman sekarang ya. Di Jakarta orang cuma punya kontrakan. Apaan? Dia ngontrak rumahnya misalnya. Dan kemudian yang dia punya apa? Cuma motor Supra doang. Itu pun udah la haula wala quwata illa billah. Ya kan? Sedikit enggak itu? Sedikit. Sah enggak dia berwasiat dengan itu? Sah. Sah. Sah. Tapi kalau dia cuma punya apa misalnya? Handphone Nokia tahun 90. Enggak ada yang mau diwasiatkan dengan itu gitu kan. Enggak ada. Nah, itu terlalu sedikit yang itu enggak masuk. Itu seperti enggak ada itu, enggak ada timah. Ya. Intaraka khairanil wasiyah. Lil walidaini wal aqrabin. Wasiatnya kemana? Kalau punya kedua orang tua, ke ibu bapak dan juga ke kerabat, itu yang lebih didahulukan. Ini ketika itu ya, karena ayat ini akan dinasakh, dihapus hukumnya. Ini kan hukum asalnya ini wajib nih dulunya dengan lafal kutiba alaikum, maka kemudian menjadi sunnah. Dinasakh hukumnya menjadi sunnah dengan ayat, salah satu ayat di surat An-Nisa. Enggak disebutkan di sini. bil ma'ruf. Ya, secara ma'ruf berarti secara yang dikenal di istiadatnya. Ya. Enaknya gimana gitu kan? Rembukan aja. Haqqan 'alal muttaqin. Ini adalah kewajiban. Haqqan di sini maknanya kewajiban. Atas siapa? Orang-orang bertakwa. Tapi sebenarnya maksudnya untuk orang-orang beriman semuanya. Baik. Satu ayat lagi. Faman badalahu. Fa maka. Man barang siapa. Badalahu. Yang mengubahnya. Mengubah. Di sini mengubah apa? Wasiat. Muskilah di sini. Apa muskilahnya Mas Bud? Domirhunya. Tapi Pak Akhwat ada ide domirhunya kembali ke mana? Akhwat? Enggak tahu. Wasiyah. Tahu enggak wasiyah ada tak marbutohnya? Dan ini hu di sini bukan fi'il. Kita kan tadi bicara no fi'il, beda lagi. Ini hu di sini adalah domir isim. Baik. Ada jawab aja. Tapi ini tulisannya wasiat ini. Salah enggak dia? Hah? Pak, ini salah enggak, Pak? Menurut antum salah enggak, Pak? Enggak salah. Karena memang substansinya kan itu kan? Ini yang kita omongin kan itu. Ini benar dan ada pendapat lain gitu. Nah, ana jabarin. Baik. Faman badalahu, kata para ulama berselisih dua pendapat global. Pendapat pertama, hu di sini kembali ke lafal iso. Iso itu adalah masdar untuk auso yusi isoan. Iso ini bukan yang cendol yang kaskus itu, bukan. Iso i hamzah qat' sebelum awal isim i ya. Ya sad alif hamzah kata akhir iso artinya apa? Perbuatan memberi wasiat. Berarti maka barang siapa yang mengubah, nah, intinya iso itu wasiat lah gitu ya. Tapi mereka ini enggak bisa badalahu di sini kembali ke al-wasiyah, itu enggak bisa karena al-wasiyah ini muannats. Kemarin kok enggak badalaha gitu kan? Maka kembali ke perbuatan aja. Ya. Itu satu pendapat. Ada pendapat kedua. Pendapat kedua ini enggak rela. Oh, enggak bisa. Enggak bisa kembali ke iso itu, antum mengarang-arang aja itu. Takwilan antum sendiri. Enggak terima mereka. Ya. Lah terus gimana dong? Antum jangan ngomong dulu. Apa solusinya? Gitu. Taib. Kemudian ternyata yang golongan kedua ini yang enggak setuju dengan iso berpecah menjadi tiga. Berpecah menjadi tiga. Yang pertama berpendapat maknanya adalah faman badala al-katab. Katab. Apa arti katab? Nulis. Nulis. Kan orang kalau wasit kan disunahkan menulis atau minimal diwakilkan lah tulis gitu. Dianya mendikte, wakilnya menulis. Barang siapa, berarti kalau misalnya pendapat pertama tadi kan, barang siapa yang mengubah wasiat itu. Yang kedua, ada tiga macam. Pendapat pertama dari golongan kedua, maknanya ketulisan. Barang siapa yang mengubah tulisan wasiat. Gitu ya. Pendapat kedua dari golongan kedua, oh ini badalahu, hu ini kembali ke haqq. Faman badalal haqq. Barang siapa yang mengubah, nah haqq di sini artinya apa? Kewajiban. Barang siapa yang mengubah kewajiban ini, maksudnya merubah hukum ini, nah nanti konsekuensinya gitu-gitu. Taib dah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayo tebak yang ketiga apa? Apa yang diubah? Apakah al-maut mungkin? Barang siapa yang mengubah kematian, yaitu orang udah mati dihidupin lagi? Hah? Apa? Khairan mungkin? Mengubah harta itu, gimana mengubah? Ternyata nggak ada yang berpendapat itu maksudnya. Yang diubah di sini yang ketiga pendapat dia al-ma'ruf. Barang siapa yang mengubah atau membuat aturan sendiri di tradisi itu, padahal orang-orang itu tradisinya kayak gitu, maka ini konsekuensinya. Itu tafsiran dari para ulama itu. Setiap tafsiran mereka terhadap hu ini masing-masing memiliki konsekuensi ya, memiliki terjemah yang berbeda. Kalau yang pertama mengatakan paman badalahu wasiat. Barang siapa yang mengubah-ubah wasiatnya ba'dama sami'ahu, setelah dia mendengarkan hu di sini kembali ke mana? Wasiat ya, tergantung dari hu-nya yang tadi. Jadi hu di sami'ahu itu juga sama dengan hu di badalahu. Ya. Paham? Itu. Barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah dia mendengar wasiat itu, maka sesungguhnya innama lafal hasr, pengurungan itu saya cukup. Ithmuhu. Ya, ada hu lagi nih. Hu di sini kemana mana? Man. Fa innama ithmuhu, ithmu orang itu pelaku pengubah itu. Ya. Ithmuhu ini hu kembali ke man. Pelakunya itu, dosa pelakunya itu. Ah. Man, benar. Buka. Ismuhu, hu di sini kembali kemana yo? Salah, kan tuh tak ada, tak wis tak kandani, bukan man lah. Sampean kok ngeyel loh mas? Tabdil, iya, san. Fa inna ma ismu tabdil, dosa pengubahan, dosa perbuatan itu. Nah, ism itu kan ala, ism ala, ya. Dosanya tuh ditanggung di atas alladzina yubaddilunahu, orang-orang yang mengubahnya. Lihat pakai jamak dia. Pakai jamak. Enggak masalah. Karena diawali dengan man. Man di sini syarat ya. Ya. Man itu bisa untuk mufrad, bisa untuk jamak. Jadi enggak masalah dengan ada penjamaan di sini. Ya, bukan berarti pelakunya itu harus jamak. Kadang pelakunya satu orang. Ya dosa saya buat orang itu. Ya. Tadi ismuhu hu kembali ke tabdil, perbuatan. Alal ladzina yubaddilunahu. Ada hu lagi. Kembali ke mana? Sama dengan badalahu dan sami'ahu. Oke. Tadi yang pertama tafsirannya ini hu kembali ke wasiyah atau isha. Ya. Faman badalal isha'a ba'dama sami'a dhalikal isha'a fa innama ithmu tabdili 'ala alladhina yubaddiluna al-isha'. Gitu kalau misalnya isha. Kalau misalnya tadi yang pertama ya, golongan kedua bilang al-katb. Faman badala al-katba ba'dama sami'a dhalikal katba fa innama ithmu tabdili 'ala alladhina yubaddiluna al-katb. Kalau misalnya al-haq, faman badala dzalikal haqq ba'dama sami'a dzalikal haqq fa innama ithmu tabdili 'ala alladziina yubaddiluna. Gitu ya. Iya. Sudah innallaha samii'un 'aliim. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Oke. Lihat di sini di tafsir Al-Izhar yang dimaksud dengan mati di sinilah tanda-tandanya, di mana orang-orang Arab apabila sebab-sebab telah datang sebab kematian, maka mereka menggunakan metafora tentang penyebabnya. Ala kulit. Ya, ini jelas insya Allah ya. Sekarang coba kita buka ada dokumentasi mengenai wasiat dari Mausu'ah Fiqhiyah. Ada wasiyah. Ini mudah-mudahan berfaedah nih. Minimal kita punya pengetahuan dulu. Ya. Kita enggak mempraktekin wasiat sekarang. Insya Allah usia itu masih Allah panjangkan dalam kebaikan insya Allah. Ya. Tapi kan ilmu, namanya ilmu kan enggak kenal mau kapan. Wasiyah ya, definisinya adalah tamlikun lil ghairi mudhafun lima ba'dal mauti. Tamlikun lil ghairi mudhafun lima ba'dal mauti. Artinya apa? Wasiyah itu adalah tamlik. Tamlik itu adalah penyerahan kepemilikan. Ya, penyerahan kepemilikan kepada selainnya. Tapi penyandarannya kapan dimiliki oleh orang yang diserahkan kepadanya? Ba'dal maut. Setelah mati. Misal diperkirakan ini ada wah ini, wah mbah ini, mbah kakungku ini, wah kayaknya bentar lagi mau wafat. Wah, ayo mbah, tulis wasiat mbah. Ya mbahnya juga ngerasa ile kayaknya sebentar lagi le. Ya, sudah ditulis, Pak. Ya le itu mobil yang itu buat tamu. Misalnya ya, dan keluarganya ridho untuk adanya wasiat. Boleh. Ya buat kamu gini-gini kan. Sudah. Terus sampai 5 hari masih ije urip. Mbah kok masih hidup aja, Mbah. Sampai sebulan, malah anaknya mati duluan. Lah kan enggak tahu orang. Jadi tapi kalau misalnya baru nulis kayak gitu, apakah udah berat, udah nulis nih, udah nulis, udah dikasih materi, udah oh udah semua orang tahu, diumumin di pengumuman. Ini supaya orang tahu. Nah, kemudian setelah itu anak itu mengklaim, "Oh, ini udah jadi milik saya." Kenapa? Karena mbah saya orang ngasih ke saya kok. Udah sekarang saya yang pakai. Boleh enggak kayak gitu? Enggak boleh. Kenapa? Karena mudhofnya disandarkan kepemilikannya itu setelah matinya. Makanya anak itu H2C terus, harap-harap cemas. Kapan bah, yo. Dan pas sudah mati, orang pada berkabung, dia senang, alhamdulillah. Akhirnya sekarang dapat juga. Hukum wasiyah. Wajib atau mustahab untuk sekarang? Mustahab, tidak wajib. Ya. Loh, itu ayatnya. Kutiba, ya tapi udah dinasakh. Tadinya memang wajib, cuman dinasakh dengan salah satu ayat di surat An-Nisa yang Anda sendiri lupa. Anda lupa. Baik, al-wasiyah mustahab, tapi bagi yang meninggalkan harta. Tapi kadang ada enggak wasiyah yang wajib? Ada. Ada wasiyah yang wajib nih. Kalau misalnya orang itu punya tanggungan yang belum dibayar, ya itu wajib dia nulis wasiat itu. Misalnya dia punya dain, punya hutang. Sedari muda tuh ditimbun itu hutang, belum bayar sama orang. Pas sudah wafat itu, pak sudah, wah kayaknya bentar lagi anak wafat ini, takut ah, udah lama nggak bayar hutang, ah, biarin anak-anak saya aja yang bayarin, ya kan? Nulis aja. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Itu kalau misalnya ada orang tua kayak gitu hebat itu. Salawat dulu gitu kan, sopan. Dengan ini bapak menyatakan bahwa saya bapak punya hutang. Apun ya anak-anak. Mungkin gajah mati meninggalkan gading. Bapak mati meninggalkan hutang. Oke. Hutang bapak ya 50 juta aja untuk bulan. Sisanya pernah bapak hutang 20 juta tapi lupa sama siapa. Tolong sedekahinlah dengan nama majlis itu. Bapak aku kan gak punya apa-apa lagi. Warisan pun gak punya. Wah. Tapi wajib gak dilakukan oleh bapak itu? Wajib. Wajib. Walaupun anak-anak gak suka dengan ini, pasti gak suka. Siapa yang suka ditinggalin hutang? Tapi wajib. Wajib. Ini kalau misalnya dalam kondisi ini, menjadi wajib. Ada hutang. Ada titipan. Ya. Ada titipan. Titipan di sini maksudnya bukan berupa istri. Ya. Afwan akhi. Ini anak sebenarnya selama ini sebenarnya istri anak ini adalah orang titipan, bukan istri anak. Mungguh, orang geger semuanya. Bukan. Tapi titipan ini barang. Misalnya sebelum dia wafat, kemudian menuliskan aku ini setelah serawat dan seterusnya. Apa yang ada di anak dari mobil-mobil ini, itu semua adalah titipan dari Pak Fulan. Maka tolong setelah anak wafat, kembalikan ke Pak Fulan. Harus. Ya, orang-orang enggak, anak-anaknya enggak tahu itu titipan semua. Kalau misalnya enggak ini, enggak dikasih tahu, ntar dikuangin semua mobil jadi uang semua, jadi sepertiga jadi seperti jadi habis itu, jadi warisan. Padahal itu harta haram, maksudnya jadi haram bukan punya dia. Sementara harta warisan itu harus dari harta pemilik yang dimiliki oleh si mayit, sang mayit. Baik, kemudian ada juga yang disebut taghyirul wasiyah. Taghyirul wasiyah itu perubahan wasiat. Ya. Orang yang mewasiatkan, ya tentu kita tahu wasiatnya kapan, sebelum wafat, itu boleh mengubah kapanpun dia mau. Ya. Sampai dia mati. Ya. Boleh dia nasakh. Pas waktu udah sakit, udah di rumah sakit, udah kayak enggak enak banget gitu. Terus untuk anak saya, ya, gini, ya, rumah ini untuk anak saya, misal aja ya. Kemudian besok terus malamnya mikir-mikir atau dapat mimpi bahwa saya anaknya nanti kelak bakal zolim dengan rumah itu, ganti ke rumah itu dapat garasinya saja, boleh. Ternyata di garasi ada mimpi lagi atau perasaan nggak enak dengan anaknya bakal maksiat, ganti lagi dan seterusnya. Boleh dinasakh sampai dia mati, dan itu yang jadi patokan adalah yang paling terakhir apa gitu. Boleh rujuk, boleh dinasakh, dihapus sama sekali, boleh diganti, boleh. Itu haknya orang yang memberi wasiat. Baik. Dan disunahkan untuk dalam wasiat adanya syahid, saksi. Ya. Saksi. Cuma ya syahid di sini enggak sampai 4 orang, enggak, bukan syahid zina ini. Tapi syahid biasa aja, penting ada saksi orang. Nah, dalam wasiat ini harus ada beberapa pihak. Ada al-musi namanya, ada al-musolahu, dan ada al-musobihi. Al-musi ini orang yang berwasiat, harus ada itu. Enggak ada wasiat, enggak ada yang wasiat, enggak gimana jadi wasiat. Kemudian harus ada al-musolahu, orang yang diwasiatkan untuknya. Ya. Yang kita maksud wasiat di sini tamlik ya. Penyerahan pemilikan barang. Kalau misalnya usikum wa nafsi bitaqwallah itu lain. Itu nasihat itu namanya. Wasiat nasihat. Yang musolahu ini orang dia yang diwasiatkan. Harus ada pihak keduanya, siapa yang diwasiatkan. Dan yang ketiga harus ada musobihi. Apa yang diwasiatkan bentuknya? Barangnya apa? Ya. Barangnya apa? Gitu. Jadi ada al-musi. Ya. Al-musi ini wasiat yang memberikan wasiat. Yang memberikan wasiat ini harus orang yang akil. Nah, kalau misalnya ada anak kecil, tapi dia memayiz. Usianya 9 tahun. 9 tahun itu usia 5 SD kali ya. Hah? Kepagian ya? Karena soalnya anak-anak belum segitu usianya. Berapa usia? Usianya berapa? Bukan usia antum. Enggak, usia 9 tahun itu 5 SD berapa usianya? 10. Ah, sekitar-sekitar. Mumayis lah pokoknya. Nah ini dia sebelum mati hadakum al-maut itu ingat kajian tafsir, wah saya harus memberikan wasiat ini, wah hartanya juga banyak, dia beri wasiat, sah nggak wasiatnya? Sah wasiatnya. Dia memang belum baligh, tapi sebenarnya dia sudah punya akal rusyd, sudah punya tamyiz. Itu kalau memang ada terjadi. Kalau ada anak-anak sekarang mewasiatkan kepada bapak ibunya, wah nggak ada. Baik. Kemudian al-musolahu, apa arti musolahu? Orang yang diwasiatkan. Ya, orang diwasiatkan itu harus hidup orangnya. Ya. Kalau misalnya udah mati duluan orang yang diwasiatkannya, ya gimana mau wasiatin dia? Harus hidup. Dan harus bukan ahli waris. Nah, harus bukan ahli waris. La wasiat ahli waris dikatakan. Tetapi maksudnya gini, mau wasiatin anak nggak boleh, kecuali hutang. Bukan. Oh enggak, itu harus itu beda, itu udah harus itu. Enggak, wasiat memberikan kepemilikan. Nah, wasiat buat anak enggak boleh kecuali kalau pihak keluarga ridho. Baru boleh gitu. Tapi asalnya enggak boleh. Karena Pak, mereka ini punya hak sendiri nanti waris. Wasiat sama waris beda loh. Wasiat itu sudah dipesan duluan, dibooking duluan sama musi sebelum wafatnya. Kalau waris itu apa adanya yang dia punya ketika wafatnya. Dan harus di, kalau misalnya punya hutang, bayar dulu hutang ya baru waris. Dan warisan dibagi-bagi dulu baru bayar hutang. Kan gak bisa. Ya. Gitu kan? Jadi, kalau misalnya mewasiatkan kepada anak, memberikan sesuatu kepada anak sebelum wafat, itu minta keridhaan saudara-saudara dan orang tua dan seterusnya. Boleh enggak? Kalau enggak pada setuju atau terjadi ikhtilaf, enggak. Ya. Gimana kalau misalnya musolahu ini adalah orang kafir? Boleh enggak? Kalau orang kafir itu zimmi, bukan harbi, maka boleh. Boleh. Untuk punya tetangga kafir misal. Dan tapi dia baik. Sebelum antum wafat, antum wasiatkan buat dia apa? Selain Al-Quran. Gak boleh kok Al-Quran. Gak boleh. Gak boleh mewasiatkan Al-Quran kepada orang kafir. Gak boleh. Ya. Tapi kalau mewasiatkan kitab agama kepada orang kafir boleh gak? Boleh. Boleh buat dia belajar. Tapi Al-Quran gak boleh. Mushaf gak boleh. Jadi kalau kafir zimmi boleh. Kemudian al-musabihi, barang yang diwasiatkan. Barang yang diwasiatkan ini ada berapa perkara nih? Barang yang diwasiatkan kan baru dimiliki oleh orang yang diwasiatkan kepadanya saat kapan? Setelah meninggalnya pemberi wasiat. Tapi ternyata pemberi wasiat ini punya hutang. Nah, enggak boleh diambil dulu kecuali kalau hutang pemberi wasiat ini lunas. Ya. Jadi wasiat itu mengikuti setelah hutang. Wasiat dan waris mengikuti setelah hutang. Jadi hutang itu paling pertama dulu ditunaikan. Selama hutang belum ditunaikan, enggak boleh ngitung warisan dulu. Iyalah. Iya. Gitu. Kemudian di antara syarat-syarat barang yang atau benda hal yang diwasiatkan adalah hal yang tentu tidak menafikan syariat. Misal mewasiatkan sesuatu dihibahkan untuk kanisah gereja, boleh enggak? Enggak boleh. Enggak boleh. Ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Atau misalnya ada diskotik, mana wasiatkan lampu senter ini untuk diskotik. Enggak bisa, enggak boleh. Iya. Nah, kemudian yang kedua, barang yang diwasiatkan itu harus sah kepemilikannya. Sah dimiliki oleh orang yang diwasiatkan kepadanya. Lah misalnya antum mewasiatkan sesuatu yang antum sendiri enggak punya itu, enggak boleh. Misal, ya tadi antum mewasiatkan rumah tetangga antum buat antum. Enggak bisa. Ya kan? Juga yang enggak boleh dimiliki oleh orang lain, oleh manusia. Misal, ana setelah wafat, ana wasiatkan. Antum kan nanti wasiat, barang benda wasiat ini baru bisa antum dapatkan setelah ana wafat. Ya. Ana wasiatkan kepada antum akhir. Mata ana yang sebelah kanan. Boleh enggak? Enggak boleh. Antum cokil mata ana nanti setelah ana wafat. Itu buat antum kenang-kenangan. Enggak boleh. Orangnya juga enggak mau. Siapa yang mau itu? Serem banget ya, nggak boleh. Iya. Apa? Donor? Nggak boleh. Organ tubuh manusia nggak boleh begitu. Organ tubuh mayit nggak boleh diganggu, nggak boleh. Kecuali kalau dalam untuk identifikasi penyakit atau apa atau kedokteran itu baru boleh, tapi itu juga harus diinya mengulir amri sekitar, maksudnya nggak sembarangan Enggak sembarangan, jangan mentang-mentang antum dokter, antum malam-malam kuburan dibuka terus diotopsi, dibelek satu-satu diambil. Enggak boleh kayak gitu. Harus dengan seizin wali amri dan juga pihak keluarga yang ini. Tapi kalau untuk donor kayak gitu enggak? Enggak. Kalau kecuali kalau emang udah darurat, enggak mungkin ada orang yang bisa diinin lagi. Tapi itu semua harus sesuai dengan koridornya, maksudnya wali amri tahu. Wali amri sini ya, ya RT RW atau siapa pokoknya, supaya enggak terjadi fitnah, supaya enggak sembarangan orang. Karena kalau dibolehin gitu aja, banyak yang mau bisa nyari. Oke. Okay. Baik, sini. Kita lanjutkan lagi. Karena panjang. Karena ayatnya masih perlu disyarah. Masih panjang waktu insyaallah. Kita menuju ke al-ma'na al-ijmali. Anak Arab kita baca dulu Indonesianya supaya lebih clear semuanya insyaallah. Berkaitan dengan penyebutan ayat qisas, ditegaskan di dalamnya bahwa seorang pembunuh, ini yang kemarin, akan dibalas dengan hukum qisas kalau misalnya keluarga pembunuh tidak memaafkan, ya. Karenanya wajib baginya sebelum menghadapi hukuman itu agar memberikan wasiat kepada ahli warisnya mengenai hartanya. Allah Ta'ala menyebutkan ayat wasiat ini dengan firman-Nya, kutiba diwajibkan atas kalian, kutiba alaikum, tapi ada hai orang beriman, idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyyah, itu ayatnya 491. Oh, ini bahasa enggak usah dibaca. Maksudnya memberikan wasiat kepada kedua orang tua dan para kerabat dengan baik sebagai suatu kewajiban atas orang-orang bertakwa. Kemudian Allah Ta'ala menghapus hukum wasiat ini dengan ayat al-mawaris. Al-marawis al-mawaris. Ayyusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Jadi di sini di surat An-Nisa tentang miras, warisan, yang mewasiatkan adalah Allah sekarang. Kalau yang mewasiatkan adalah Allah berarti kewajiban, tapi kewajiban di sini bukan dinamakan wasiat, karena yang mewasiatkan bukanlah manusia, melainkan Allah. Ini menjadi kewajiban miras, warisan. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Fala wasiyata liwaris." Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Matan hadis ini ialah innallaha a'ta kulladhi haqqin haqqah fala wasiyata liwaris. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan hak pada setiap orang yang memiliki hak, maka tiada wasiat bagi ahli waris. Hukum wajib berwasiat itu dihapus. Dan hukum yang masih tersisa adalah sunnah. Mana yang namanya nasikh, mana yang namanya mansukh? Yang nasikh yang mana? Yang An-Nisa atau yang Baqarah? An-Nisa, yang mansukh berarti yang ini, Baqarah. Akan tetapi berlaku untuk selain kedua orang tua dan para kerabat yang menjadi ahli waris. Kecuali jika para ahli waris membolehkan itu dengan syarat wasiat itu sepertiga atau kurang dari sepertiga. Jika lebih dari sepertiga dan para ahli waris membolehkannya, maka hal itu diperbolehkan. Jadi disepakati lagi sama ahli warisnya, boleh atau enggak, lebih dari sepertiga. Iya. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas riwayat Ad-Darqutni, la tajuzul wasiyatu liwarithin illa an yasha' al-waratsah. Tidak diperbolehkan wasiat untuk ahli waris kecuali jika ahli waris lain membolehkannya. Jadi dirembuk dulu. Adapun dalil disunahkannya wasiat ialah hadis Sa'ad yang terdapat dalam hadis sahih, yang mana Rasulullah SAW mengizinkan wasiat sepertiga. Ya, wasiat sepertiga. Kata Nabi SAW, wasurusu kathir, sepertiga itu udah kebanyakan lah, cukup segitu aja. Jadi gak boleh di atas itu, kecuali kalau memang para ahli warisnya setuju. Lah gimana kalau misalnya orang ini gak punya ahli waris sama sekali, gak punya ahli waris, masih gak punya keluarga, dia hidup sendirian tapi kaya, subhanallah, sebatang kara tapi batangan masih banyak, gimana tuh? Gimana? Nah, yang seperti ini boleh mewasiatkan seluruhnya enggak? Boleh, boleh diwakafkan buat apa gitu kan? Boleh. Atau apa? Ini boleh. Terus mau kemana kaumnya? Ke Baitul Mal? Ya boleh juga ke Baitul Mal. Tapi sekarang Baitul Malnya di mana? Gak ada. Dan dapat saja wasiat itu wajib atas seorang muslim. Nah, ini baru wasiat yang wajib dilakukan kalau dia punya utang yang mesti dibayar dan hak-hak lainnya yang wajib dia bayarkan atas tanggungannya. Dalam situasi dan kondisi seperti itu, ia wajib berwasiat untuk membayarkan hutangnya dan menyampaikan hak-haknya setelah wafatnya. Nah, ini yang memang wajib tapi ya pahit bagi orang setelahnya. Ya. Kata Nabi, hadis Ibnu Umar, kata Nabi SAW, "Ma haqqu imri'in muslimin lahu syai'un yusi fihi yabitu lailataini illa wasiyatuhu maktubatun 'indah." Tidaklah dibenarkan seorang muslim yang memiliki sesuatu yang bisa diwasiatkan selama dua malam kecuali wasiatnya harus tertulis di sini. Maksudnya orang itu kalau sudah merasa mau wafat, intinya gitu, merasa mau wafat harus segera nulis, walaupun gak jadi wafat itu gak masalah, nulis dulu yang penting. Ternyata gak jadi wafat, gitu, gak masalah. Ini adalah kandungan ayat pertama. Adapun ayat kedua, maka Allah Ta'ala berfirman kepada para hambanya yang beriman, barang siapa yang mengganti isi wasiat seorang muslim, mukmin, seperti menambah, mengurangi, atau yang lainnya, atau mengganti bentuknya dengan bentuk lain, maka orang yang telah berwasiat tidaklah berdosa, tetapi dosa yang ditanggung oleh orang yang mengganti atau mengubahnya. Allah Ta'ala mengakhiri hukum ini dengan firman-Nya bahwa dia itu maha mendengar, lagi maha mengetahui, dengan ancaman bagi orang yang berani mengubah wasiat-wasiat dengan tujuan yang jelek dan nafsu yang jahat. Baik. Baca Arabiknya, tidak? Ya, kita belajar Arabiknya. Bi munasabati dzikri ayatil qisasi wa fiha annal qatila urdatun lil qatli. Bi munasabah, ngepas banget ya. Munasabah itu ngepas. Cocok. Korelatif dengan. Jadi dalam ilmu tafsir atau ilmu Al-Qur'an ada ilmu munasabatul ayat. Yaitu keterikatan ma'nawi antara ayat satu dengan sebelumnya. Itu namanya ilmu munasabah. Dan para ulama mengatakan bahwasanya setiap susunan ayat-ayat selalu ada hikmah munasabah. Sekalipun kita enggak paham. Antum mungkin enggak paham antara hikmah kok dari Tabbat Yada langsung ke Qul Huwallahu Ahad. Mungkin enggak tahu hikmahnya. Enggak tahu di sini bukan masalah. Kalau enggak mengimani adanya hikmah itu yang masalah. Ya kan? Enggak tahu tentang adanya hikmah apa korelasi ini dan itu enggak wajib. Karena memberatkan memang. Dan belum tentu Allah berikan pengetahuan kepada manusia. Tapi yang masalah adalah tidak meyakini bahwasanya ada hikmah dari semua ini. Kesesuaian penyebutan ayat qisas. Udah kita pelajari kemarin ya. Terakhir, walakum fil qisasi hayat. Ya. Wa fiha, dan di dalamnya, di dalam ayat apa? Qisas. Annal qatila, bahwasanya pembunuh, urdatun, apa arti urdatun? Berpotensi pembunuhan. Urdah itu sama dengan, di sini dibalas dengan hukum Yesus. Maksudnya qatil itu sama, orang yang membunuh sengaja itu sama dengan dia menyodorkan dirinya untuk dibunuh, ya enggak? Itu maksudnya. Al-qatil 'urdatun lil qatl. Pembunuh, arduha, 'ard sih bentangan. Ya mungkin mirip dengan itu. Orang yang membunuh membentangkan dirinya untuk dibunuh, gitu. Ya kan? Karena ada hukum qisas. Wal mafrudu fihi, dan yang diwajibkan fihi dalam kasus ini, dalam ya qisas ini, an yusiya fihi, di sini fihi di sini adalah qatil. Yang diwajibkan fi al-qatil. Dan jadi kalau misalnya mewajibkan aujaba ila atau aujaba li. Kalau kataba, kataba ala. Kalau fardu, fardu fi. Fardu fihinna. Yang diwajibkan atas qatil, pembunuh, adalah dia mewasiatkan di hartanya, wasiat tentang hartanya, qabla qatlihi, sebelum dibunuh, sebelum pembunuhannya. Iya. Dan orang yang mau dikisaskan kan ditayin kapan dates-nya, kapan harinya. Sehingga jelas. Nah, sebelum hari H itu dibunuh, dia harus menyebutkan wasiatnya. Dzakara ta'ala ayatal wasiyata huna. Allah Ta'ala menyebutkan ayat wasiat di sini. Faqala ta'ala kutiba 'alaikum ayyuhal muslimun. Idza hadara ahadakumul mautu in taraka malan, ay malan ini khairan. Al wasiyah yang diwajibkan al wasiyah. Ay al wasiyah itu adalah al isa. Al isa pemberian wasiat lil walidain, buat dua orang tua, wal aqrabin, buat para kerabat. Itu dulu kayak gitu. Asalnya kasih wasiat, utamakan orang tua. Tapi setelah hukumnya dinasakh, enggak boleh mengasih wasiat kepada keluarga. Kecuali kalau keluarganya sepakat boleh ke anggota keluarga itu. Bil ma'ruf, sesuai dengan urfnya. Maksudnya ini ada hukumnya sunnah sekarang. Tapi penyerahan ketentuannya itu diserahkan kepada antum. Allah longgarkan itu. Karena kalau distrikkan, diketatkan oleh Allah, mungkin akan menambah sulit. Karena yang namanya kematian itu menghadapinya sulit. Ya. Haqqan 'alal muttaqin. Haqqan di sini maknanya kewajiban atas orang-orang muttaq. Thumma, kemudian Allah Ta'ala nasakha hadzal hukma. Menghapus hukum ini bi ayatil mawarith. Dengan ayat-ayat mawarith. Wa yaqulu Rasulullah SAW, fala wasiyyah li warith. Tidak ada wasiat untuk orang yang mewaris. Untuk ahli waris. Wa nasakha al-wujuba wa baqiya al-istihbab. Maka Allah Ta'ala menghapus hukum pengwajiban dan tinggallah hukum mustahab. Walakin li ghairi al-walidaini wal aqrabina al-warithin illa ayyujiza dzalikal waratsah. Seperti ini intinya, seperti tadi yang bilang. Tadinya diwajibkan wasiat untuk bapak ibu orang tua. Maksudnya wasiat itu diberikan kepada orang tuanya atau kepada kerabatnya. Itu wajib. Enggak usah ke yang lain-lain. Ya. Nah, kemudian dihapus hukum menjadi mustahab. Wasiat itu mustahab, tapi bolehnya ke luar keluarga. Luar orang tua dan kerabat. Kapan orang tua dan kerabat itu boleh? Ketika mereka semua sepakat membolehkannya. Gitu ya. Jadi itu switching hukum seperti itu. Ada perubahan. Iya, iya. Wa an takuna al-wasiyatu thulutsan fa aqall. Dan wasiat kalaupun mau memberikan itu baik kepada keluarga setelah diperbolehkan atau kepada non keluarga, itu maksimal sepertiga dari keseluruhan yang dia miliki. Faqal atau lebih sedikit dari itu. Jangan di atas sepertiga. Sepertiga udah paling maksimal. Fa in zadat, kalau misalnya dia menambah di atas sepertiga, wa ajazahal warathah, dan para ahli warisnya membolehkan itu, jazat boleh. Karena berarti di sini digantungkan pembolehannya kepada ahli waris. Keputusan di ahli, para ahli waris, kemajmuan mereka. Di hadis Ibn Abbas, inna Dharqutni la tajuzul wasiyatu liwarithin illa an yasha'al waratha. Paham enggak di sini? La tajuzul wasiyatu liwarithin illa an yasha'a al-waratha. Enggak usah diterjemahin ya. Gampang ya. Paham. Baik, kemudian wa dalilu istihbabil wasiyati hadits Sa'd. fis sahih. Dalil dianjurkannya wasiat hadisnya Sa'ad dalam sahih Bukhari, haitsu adzina lahu, bukan adzana lahu. Kalau adzana lahu, Rasulullah mengazankan dia dong, bukan. Jadi adzina lahu, haitsu adzina lahu ar-rasulu fil wasiyati bithluth. Rasulullah mengizinkan Sa'ad untuk memberikan wasiat sepertiga saja. Waqad takunu al-wasiyatu wajibatun 'ala al-muslim. Kadang wasiat bisa menjadi wajib atas muslim. Kapan? Wa dhalika in taraka duyunan lazima. Ya. Ninggalin utang. Utang-utang yang mengikat dan harus dibayar. Beda kalau misalnya utang-utang yang gak harus dibayar. Loh, emang ada? Ya, kalau diadain ada aja. Pas dia mau mati, didatengin orang yang pernah memberi dia hutang. Wah, tolong, saya mau apa, tolong hapus hutang saya, Pak, ya. Oh, iya, anjir. Berarti udah selesai. Gak ada hutang lagi itu. Gak wajib berarti. Wahukukan wajibah fi zimmatihi. Dan hak-hak yang wajibah fi zimmati dalam tanggungan dia. Seperti apa? Titipan, barang titipan, ya, dan seterusnya. Anak asuh titipan, ya, gitu loh. Termasuk gitu. Harus dikasih tahu. Nah, terus gimana kalau misalnya anak angkat nih? Anak angkat sebenarnya nggak boleh sebenarnya. Maksudnya anak angkat dalam artian dinisbatkan kepada dirinya, nggak boleh. Tapi kalau untuk dipelihara, bahasanya kayak gimana dipelihara ya? Diapain ya? Diawasi, diasuh boleh. Cuman kalau disebut anak angkat itu nasabnya ke kita, para kita nggak boleh. Ya. Gak boleh. Dulu Rasulullah pun begitu. Ya, kepada Zaid bin Haritha. Tapi kemudian diharamkan setelah itu. Dulu Zaid bin Haritha menjadikan Rasulullah, dan Rasulullah menjadikan beliau anak. Ya. Tapi kemudian hukumnya gak boleh habis itu. Tapi tetap kedekatannya masih kedekatannya. Jadi enggak boleh kayak gitu, haram menisbatkan itu, harus pada bapak aslinya. Wallahu a'lam. Mana? Jadi kalau misalnya ada anak angkat, itu harus kasih tahu itu orang tuanya. Enggak boleh diteruskan gitu aja. Kenapa? Setelah dia mati, anak angkat dapat warisan padahal bukan haknya, harta haram. Iya. Misalnya nih anak sejak kecil udah ngangkat antum. Siapa yang disini mau jadi anak angkat? Antum rata-rata lebih tua dari Ana, gimana? Ana yang jadi anak angkat antum ya? Misalnya Ana jadi anak angkat antum lah. Ana gak tahu. Ya, antum nemuin Ana di mana gitu kan? Kemudian udah gede-gede, udah kuliah, lu jadi orang besar, Masya Allah, besar badannya dan besar apanya gitu kan, ilmunya. Ya. Kemudian antum mau wafat. Gak ngasih tahu. Hasan, nggak ngasih tahu, mungkin karena nggak enak atau udah terlanjur menganggap sebagai anak sehingga nggak inget kalau misalnya dulunya tuh mungut anak ini. Terus kasih tahu baik langsung maupun melalui perantara. Takutnya kalau langsung antum kena hajar anak, kenapa nggak bilang dari dulu, Pak? Nah, harus kasih tahu supaya apa, clear nanti ke depannya setelah wafat. Loh, anak nggak boleh dapat harta warisan antum, nggak boleh, bukan hak anak karena bukan keturunan, bukan ahli waris. Haram, ya. Dan pihak keluarga juga harus tahu itu, ya. Sebenarnya sih harusnya dari awal ngasih tahu ya. Pas dia tahu, ngerti hukum itu. Maksudnya gimana? Sebelum balik ngasih tahu aja, ya, ngasih tahu aja. Nih, jadi antum, kamu saya asuh bukan sebagai anak, atau bahasa kasar kamu saya pelihara. Hah? Ya kalau udah terlanjur ya kasih tahu, cari momen tepat. Kalau nikah lagi, Itu bukan anak angkat itu, anak antum itu. Anak antum jadi mahrum antum itu. Nah, sampai ke bapaknya. Nah, sampai ke bapak. Iya, tapi anak antum kan bapaknya udah. Kalau itu anak belum bisa nanya, belum bisa jawab. Iya. Yeah. Apa sampai mana kita tadi? Atau belum sampai mana-mana? Mana sih? Ya, fayajibu an yusiya biqada'iha. Dia wajib untuk mewasiatkan untuk menuntaskannya, menunaikannya. Sama waktu doa, waktu doa, waktu doa. Waktu doa, ya, ba'da mautihi, dan menunaikannya setelah kematian dia. Ya, hadis ya, ya hadis Ibnu Umar seperti yang tadi kita bahas, ya, itu yang di ayat 180. Adapun ayat 181, fa yaqulu ta'ala li 'ibadihi al-mu'minin, Allah Ta'ala berkata kepada hamba-hamba yang beriman, faman baddala isa'a mu'minin aw sabihi, ya, artinya man, barang siapa, baddala mengganti isa' wasiatan orang beriman, aw sabihi, yang dia mewasiatkan dengannya, maksudnya barang siapa yang mengganti wasiat orang, bi an zada fihi, baik dengan cara mengganti, mengubah, menambah, ya, menambah kuantitas, au naqasa, atau mengurangi kuantitas, au ghayyarahu, atau mengubah barangnya, bentuknya, au badala naw'an bi akhar, ya, dan seterusnya, ghayyar au badala sama. Fala itsma 'alal musi, tidak ada dosa buat orang yang mewasiatkan, enggak tahu apa-apa dia. Walakin al itsma 'ala man badala wa ghayyar. Itsmnya yaitu dosanya buat orang yang mengubah. Wa khatama hadzal hukma bi qawlihi. Ya. Hukum ini dikhatamkan dengan perkataan Allah, annallahu samiul alim. Tahdidan wa wa'idan, tahdid, ancaman, gertakan, wa'id, ya, ancaman. Liman, bagi orang yang yuqaddimu 'ala taghyiril wasiyyah. Yang menampilkan, menghadirkan diri untuk mengubah wasiat-wasiat. Li gharadin fasidin, untuk tujuan yang rusak. Wa hawan sayyin, dan keinginan yang buruk. Ya. Ini tentang wasiat. Tapi ini masih global. Rincinya itu lebih panjang lagi. Wasiat waris itu rumit tuh. Enggak mudah itu. Ya. Kalau Allah mudahkan itu berarti berkah itu, berarti hartanya itu ada berkah insyaallah. Sebagian orang yang memang ketika hidupnya itu hanya mau makan harta yang halal saja. Allah gampangkan, karena apa? Karena sedikit hartanya. Enggak, tapi ada. Gampang ngurus warisannya itu gampang. Ada beberapa keluarga, anak enggak nyindir siapapun, ada beberapa keluarga yang memang ketika bapak itu wafat atau ibu itu wafat atau siapa wafat orang tua, setelahnya itu terjadi kericuan antara anak dengan paman, dengan bibi, padahal bibi apa, dan seterusnya. Harta gono gini, aduh rumit itu. Susah banget itu. Ya, antara suami istri cekcok, waduh Masya Allah. Itu karena enggak, ketidakjelasan ketika masih berpasangan. Hartanya, yang punya suami yang mana? Yang punya suami yang mana? Atau punya bersama? Ntar ribut ntar. Jadi, itu kadang-kadang karena enggak tahu hukum syariah atau karena muamalah dengan ribawi. Ya, dan semacam. Atau nilep dan seterusnya. Ya. Gimana Pak? Sebenarnya enggak ada Pak. Sebenarnya awalnya itu bukan, iya konsekuensinya pasti ada. Tapi kan maksudnya dari harta gono gini kan status yang tidak jelasan ketika masih hidup mereka, pasangan ini. Tapi itu berkonsekuensinya nanti rumit nanti jadinya. Sebenarnya enggak ada dalam Islam. Dalam Islam itu jelas yang punya suami mana, yang dinafkahkan buat istri dan anak mana. Kalau ada tabungan pun, fadl, tabungan yang mana. Gitu. Buat stabilitas. Ya, itu buat keluarga. Itu jelas gitu kalau dalam Islam. Harus jelas. Iya. Tapi memang soal harta, subhanallah, itu kalau mau harta berkah, memang banyak-banyak naf infak, banyak bantu orang tua, terutama. Iya. Meskipun lalu sedikit, tapi kalau orang tua butuh, kasih. Belum lama ini Anda ada suatu cerita luar biasa nih. Ya. Insya Allah, mudah-mudahan menggerakkan antum juga. Ya. Suatu ketika umi Anda sampai nelpon, butuh pulus. Udah kekurang pulus. Ya. Ini ambil ibrohnya aja, bukan ambil apa-apanya. Ya, Anda menokohkan diri Anda di sini karena memang susah kalau Anda nyeritain tentang ada seseorang gini-gini, nanti antum curiganya pasti Anda juga yang ini. Kan? Ya udah langsung aja sekalian gitu. Ya udah mendingan Anda sekalian. Ketika itu hari apa ya? Anda lupa. Anda lupa Allah hari apa. Dan kapan Anda juga lupa, pokoknya deket-deket ini. Enggak hari Jumat. Anda lagi nyiapin ini, pagi-pagi. Kemarinnya sebelumnya hari Kamis kalau salah, ibu nelfon, butuh sekian untuk keperluan ini itu. Anda sebutkan aja nominalisi biar ibrohnya aja ada 1 juta. Ya, 1 juta itu udah bapak muda dan mamah muda itu lumayan berat, lumayan menguras itu, lebih-lebih tanggal menengah. Tapi sekarang itu banyak orang udah mulai sumringah mukanya karena udah tanggal 28-29. Ya. Bentar lagi para PNS itu bersuka cita mereka. Nah. Semoga 1 juta. Baik, oke, insyaallah besok anak ke rumah Kalibata ya. Dan enggak pikirin diskusinya sama Zawja, udah enggak masalah. Kalau harta kita sekarang enggak punya apa enggak masalah. Kasih aja. Karena emang Anda sebagai ikhwan atau laki-laki punya tanggungan buat orang tua. Nah, kemudian pada paginya nih Anda ngerjain kayak gini-gini nih. Anda masih ingat ngerjain kayak gini di laptop gitu. Nge-print atau ngapain itu. Jumat pagi. Setelah kajian atau apa. Lupa Anda pokoknya. Di Facebook ada yang ini. Ada seorang ikhwan. Dulu suka ngaji di sini pernah usul fikih Ramadan dulu tahun 2000 sekian, saya lupa 2000 berapa itu. Hah? Oh iya mantum juga, tapi bukan antum orangnya. Alhamdulillah. 2014 ya. Adalah sepertinya antum enggak kenal juga orangnya. Karena enggak pernah lagi datang ke sini sekarang. Beliau juga suka ngaji juga di rumah di Kalibata dulu. Ya. Sejak lama tuh beliau ini, ikhwan ini, ada seorang ikhwan ini pengen ketemu Anda lagi. Enggak tahu. Pengen aja ketemu. Mas, kapan antum Kalibata? Kapan silangkan pujuan, Mas? Ah, insya Allah. Ya, itu udah lama kayak gitu. Tiba-tiba Jumat pagi itu, dia ingin bawa Anda. Mas, antum nanti Kalibata enggak? Duh, kok tahu sih? Kok kayak seperti ada. Tahu aja, Anda mau Kalibata. Iya, insya Allah nanti Anda Kalibata. Ya udah. Kalibata. Oke, nanti ketemu ya jam berapa? Jam 8-an atau jam 9-an gitu. Anda pun Kalibata. Macetnya luar biasa kan Cibitan kan. Macetnya luar biasa Taman Jati. Nah, kepulang ke rumah dengan niatan memang pengen menyerahkan serah terima ya ke orang tua. Itu minta wakal itu enggak ada keberatan atau apa. Pasti Allah bantu nanti. Karena emang berkali-kali kayak gitu. Antum ngasih ke orang tua, Allah ganti besok jauh lebih banyak. Tapi kadang-kadang ngadat dulu, sabar, tiba-tiba besar. Kayak gitu. Selalu kayak gitu. Makanya percaya banget. Nah. Baik. Udah tampaknya. Anda datang ke rumah, pas datang ke rumah, Abiana, apa, nyambut, duh, antum gak ngelihat Fulan. Oh, Fulan teman Anda yang ikhwan tadi. Dia udah datang tadi ke sini. Tapi ternyata dia balik lagi. Karena apa? Karena baru nyampe anaknya. Akhirnya gak ketemu. Ah, gak tahu dah nanti gimana. Terus SMS-an. Insya Allah nanti anak kesini lagi, Mas. Oh, oke. Okay. Kayak pengen lepas kangen atau gimana. Kalau udah lama ketemu. Karena dulunya rutin ngaji. Nah, selesai itu ada di rumah kan, tidur ngapain, sebelum Jumatan jam 11 datang ngobrol. ngobrol-ngobrol-ngobrol, tiba-tiba dia ngasih ke anak 2 juta. 2 juta. Anak gak minta Allah. Gak ngerencanain. Dia masih suka dengerin kajian lewat YouTube. Anak gak minta. Iya, buat anak 2 juta. Sementara yang 1 juta yang anak pegang itu buat orang tua masih anak pegang. Maksudnya belum anak keluarin. Karena anak belum mau pulang. Berapa tuh kan? 3 juta. Kalau sana kasih semua orang tua buat 3 juta. 1 juta relakan lillahi ta'ala, Allah balas 2 juta. Iya. 3 juta udah demi orang tua. Insya Allah enggak lama lagi nanti 6 juta insya Allah. Atau 60 juta lah. Ya itu udah biasa kayak gitu. Benar kan? Itu kayak gitu. Enggak, ibrohnya di sini bukan anak ngasih, bukan itu, tapi antum juga harus yakin. Kalau udah ngasih ke orang tua, pasti insya Allah imbalannya lebih berlipat. Berlipat-lipat jauh. Insya Allah. Ya. Baik. Kita istirahat aja ya. Ya. Cucu ini boleh, kalau udah ada cucunya boleh, boleh. Tapi ingat, cucu ini termahjub ketika ada anak. Iya, mahjub, terhalang. Dia bukan ahli waris yang sah kalau misalnya emang meninggal. Jadi nggak bisa dikatakan ahli waris di sini. Iya. Dia mahjub. Dia emang ahli waris secara ini, secara konstruksi, secara apa ya? Bangunan ya ahli waris semuanya, keluarga. Tapi yang semua yang mahjub ketika dia wafat nggak disebut ahli. Wallahu a'lam. Ayat tadi An-Nisa ayat berapa tadi ada dia ayat ini? 11. Hukum wasiat pada ayat ini menjadi kewajiban dari lafal kutiba, ya sahih. Kemudian dalam surat An-Nisa menjadi sunnah itu dalam ayat berapa? 11. Kemudian dalam usul fiqih ini disebut dengan nasakh. Ya, sahih. Ini yang disebut dengan nasakh. Nasakh itu adalah kenyataannya atau perbuatannya, menghapus, penghapusan ya. Adapun kalau misalnya nasikh itu hukum yang terjadi setelahnya. Hukum terakhir itu nasikh, yang menghapus. Mansukh itu yang sebelumnya. Gitu ya. Syukron, afwan. Kemudian kumpulannya kitab an-nasikh wal mansukh itu banyak, beberapa kitab karya banyak ulama ya, sudah lama ada khilaf, ada yang muttafaq, ada yang mukhtalaf. Kemudian bila hukum waris yang diberikan orang tua tidak jelas haram atau halalnya, dan si ahli waris lebih memilih tidak mengambil warisan tersebut dan mengabaikan, boleh tidak gini ambil supaya tidak terjadi fitnah, kemudian disedekahkan atas nama dia. Maksudnya kalau memang syubhat, kalas, dibersihkan aja hartanya. Dibersihkannya mungkin buat fakir miskin boleh, buat pembangunan umum boleh, buat thalibul ilm yang gak punya uang boleh, gitu. Daripada bersyubhat kan? Gitu ya. Ada, maksudnya bersyubhat di sini ragu gitu, ragu-ragu, merasa ragu, udah. Yang gampang, daripada di gak diambil kan malah fitnah nanti. Iya. Jadi fitnah. Jadi udah. Taruh di mana gitu. Atau kasih orang yang berhak. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.